Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ila jilal maafi samawati wa maafi al-ati wa alhamdulillah wa huwakum wa qafi asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah kita diberi waktu lagi oleh Allah untuk bertemu malam ini. Dan untuk kali ini kita nggak ngomongkan lain-lain, kita ngomongkan diri kita sendiri. Agar kita lebih kenal dengan diri kita, sehingga kita tahu siapa sebenarnya kita ini. Di dalam Al-Quran, Allah mempunyai dua sebutan untuk manusia, untuk kita. Yang satu al-insan, yang satu an-nas. Kira-kira sudah ada yang bisa membedakan belum perbedaan antara al-insan dengan an-nas? Kalau al-insan? Ya, manusia yang jadi baik dari dasarnya Islam, iman, insan. Insan. Ya, ya. Selain berarti. Ini insan. Oh, insan. Insan. Insan. Jadi dari sini nanti kita bisa bedakan antara perbedaan antara insan dengan nas itu sendiri. Saya kutip juga dari surat Al-Insan ayat 1 sebagai pembuka judul juga. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita berarti dahulu ada sebuah waktu yang kita ini belum bisa disebut apa-apa. Berarti belum berbentuk manusia ya. Tapi bakal dari cikal bakal dari manusia. Menurut Atsar disinilah sebenarnya kita sudah dijanji. Pada waktu itu kita sudah berjanji siapakah nama Tuhan kita, siapakah kita mau ikut, siapakah utusan kita, kita mau jadi umatnya siapa. Jadi di sini ini sudah kita sudah dapat briefing ya istilahnya. Dari briefing tersebut tahu-tahu memori kita dihapus, lalu kita terakhir ke dunia ini dan kita melupakan apa yang telah kita janjikan, sehingga melalui Al-Quran Allah mengingatkan. Jadi Al-Quran semacam reminder ya, semacam pengingat ya. Kata al-insan itu berasal dari nun, sin nun, jadi huruf ilatnya kita hilangkan. Kalau kita perhatikan al-insan dengan isnain sama ya, hari Senin atau kedua. Nah, coba dilihat antara nun dengan sin. Kita balik ke buku. Nun wal kholami wa ma yasturun. Nun data informasi, ketentuan. Sin, implementasi, denyut, lancaran, getaran, satu pelaksanaan. Jadi langsung saya bebas di sini, kata al-insan dimulai dengan huruf I, jadi ke dalam, awal ke dalam. Ketentuan, pelaksanaan ketentuan. Yang melaksanakan dua ketentuan. Jadi yang dimaksud al-insan di sini adalah kita ini, di dalam kita, kita ini punya dua ketentuan. Begitu juga dengan kata isna ini. Senin. Pertama ahad. Pertama hari Minggu. Hari itu Senin. Ahad berarti hari pertama ya. Awal alif ha ditujukan kepada yang ditunjuk. Jadi awal pertama itu ahad. Yang kedua Senin. Jadi sama dengan insan dengan isnain. Kalau Senin itu ketentuan yang kedua, kalau insan itu dua ketentuan. Yang melaksanakan dua ketentuan. Apa saja ketentuan yang ada di dalam manusia? Satu ketentuan kita sebagai apa ya, makhluk hidup. Jadi kita nggak ada bedanya dengan hewan, bahwa kita punya nafsu, kita harus makan, kita harus ini. Nah, ketentuan yang kedua inilah yang namanya nas. Kenapa di dalam Al-Qur'an akhirnya dipanggil untuk melaksanakan tugas itu? Ya ayuhan nas. Itulah nas sendiri dari data ketentuan pelaksanaan. Jadi yang melakukan tugas-tugas dari Allah itu bukan insannya, tapi apa yang di dalam insan ini, yaitu nas. Jadi di dalam insan ini ada satu di dalam yang namanya anas. Itu yang harus melaksanakan tugas. Ngerti gak, Toto? Jadi ini tubuh kita, ini disebut insan. Insan ini punya, kita nggak ada beda ya dengan hewan lainnya. Tubuh kita punya kemauan, tubuh kita harus makan, kita punya insting. Tapi kita berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Di mana perbedaannya? Ternyata di dalam insan ini kita dapat tugas. Ini yang hewan, apa makhluk lain tidak dapat. Itulah nasnya itu yang dapat tugas. Jadi ketentuan pelaksanaan, yang melaksanakan ketentuan itu nasnya. Kalau kita sudah misalnya, jadi sama. Cuma kalau nas itu nggak punya bentuk. Apa yang ada di dalam diri insan itu, itulah nas. Nah, yang dipanggil Allah itu yang di dalam insan ini. Itu yang harus kita melaksanakan perintahnya Allah. Nah, insan, nas itu yang harus mengendalikan insan ini. Jadi secara naluri yang namanya insan, itu sama dengan hewan lain. Kalau lapar, ya marah. Ya bisa ngerampok, bisa ngerampas. Tapi karena kita punya satu tugas, punya ketentuan lain di dalam kita, anas, itu yang mengontrol kita. Makanya dipanggil di dalam Qur'an, ya ayuhan nas. Gak ada ya ayuhan insan, gak ada. Nah, ini pengertian dasar. Jadi al-insan adalah yang mempunyai dua ketentuan. Yang mempunyai dua nun. Sin implementasi, nun dan nun. Jadi insan itu punya dua nun. Kalau kalau makhluk hidup lainnya cuma satu nun aja. Cuma punya satu ketentuan, satu data informasi. Kita punya dua. Dan yang paling jelas, ketentuan kita adalah sebagai khalifah. Itu nasi kita. Itu syarat pertama oleh Allah waktu diciptakan kita di dalam kita ini, kita sebagai khalifah. Khalifah baik terhadap diri kita maupun khalifah terhadap apa-apa yang dikuasakan Allah di dunia ini kepada manusia. Makanya kita diberi juga sebuah simbol, sebuah sandi ucapan di mana kata-kata tersebut untuk mewakili Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, mewakili penguasa sesungguhnya. Sama dengan kalau kita nonton film-film kerajaan, begitu utuhnya atas nama raja Anda dihukum, atas nama raja Anda di nah, kita yang membawa surat perintah ini. Atas nama Allah, Bismillah yang Maha Pengasih Penyayang, kita boleh melaksanakan apapun. Mau menyembelih makhluk Allah lainnya, sah. Karena kita sudah bilang dulu, atas nama Allah, kamu tak sembelih. Karena kita menyebut Allah sebagai kasih sayang, maka Rasulullah mengajarkan kita dalam menyembelih pun, pisau harus tajam, tidak boleh menyakiti lama-lama, di titik yang benar-benar cepat mematikan. Itulah pelajaran akhlaknya. Jadi udah dipahami ya perbedaan al-insan dengan anas ya. Ini basic ini. Ini dasar. Setelah ini bisa dimengerti, kita mau masuk ke al-insan dulu. Baru mungkin insya Allah kalau nanti nggak cukupi, minggu depan kita membahas anasnya. Jadi padanan katanya ini adalah sama dengan isna ini. Kalau anasnya punya dua ketentuan, tapi kalau isna ini adalah ketentuan yang kedua. Pelaksanaan yang kedua. Jadi dari bis ahad, is nine. Jadi ada sinkronisasi, ada sebuah keteraturan. Di sini sebenarnya saya nanti nggak ngapa-ngapain, saya cuma memasukkan kata al-insan ke dalam Al-Quran, lalu apapun ayat yang berbicara mengenai insan, ada kata insan di dalam Al-Quran, dia keluar sendiri, dan itu yang harus kita pelajari. Nah ini adalah diri kita nanti. Kita mempelajari siapa itu al-insan. Ini mulai kita awal, mulai dari penciptaan dulu. Jadi Allah menciptakan kita, bisa mendengar, bisa melihat. Itu ternyata fungsinya hanya untuk kita diuji. Al-Insan ayat 2. Jadi kita dikasih penglihatan, kita dikasih pendengaran, itu agar kita bisa diuji. Jadi nggak sia-sia ya. Ini alat-alat tester ya. Bukan free ini ya, ini alat tester. Dan kita juga agar mengetahui bahwa kita sudah ditanam sensor oleh Allah. Allah sudah bisa mendengar apa yang dibisikkan oleh hati kita. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat daripada urat leher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini juga yang harus diwaspadai, bahwa di dalam insan ini Allah sudah menanamkan sensor. Jadi apapun yang kita bisikkan ke dalam diri hati kita, itu sudah pasti didengar oleh Allah. Jadi kita nggak bisa bohong sama sekali. Dan ini juga janji Allah, kalau kita bekerja sungguh-sungguh menuju Allah, kita nanti pasti akan ketemu. Ini janji. Nah, tergantung sekarang apakah kita mau bekerja sungguh-sungguh agar kita nanti bisa ketemu dengan Allah. Dan kita memang tidak akan dibiarkan. Kita nanti akan menjadi saksi atas diri kita sendiri. Ini insan. Dan pada saat itu kita akan teringat apa yang kita kerjakan di dunia ini. Jadi gak ada yang terlewatkan. Dan secara sunatullah, kebanyakan insan itu di neraka. Itu memang sudah di ilaladina amanu wa amilu sholihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, itu perkecualian. Sudah, ini sudah ditentukan. Tapi nggak perlu takut, karena di Al-Quran ada kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kita percaya sama Allah dan kita mau mengamalkan apa yang kita percaya kepada Allah, itu selamat. Tapi berapa yang percaya sama berapa yang nggak percaya? Tidak ada yang percaya tapi nggak mau amal. Semakin sedikit, semakin sedikit. Dan Allah sudah janji, Allah akan mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ini klausul ya. Ini MOU ini. Ini MOU. Jadi tidak ada alasan kalau kita ngomong, ya Allah saya nggak tahu. Nggak ada. Kita sudah diberi Quran. Salahnya kalau kita nggak baca Quran. Jadi ini MOU. Jadi ini bukan penawaran, bukan apa. Inilah yang telah kita teken, kita tanda tangani pada saat kita belum bisa disebut sesuatu apa. Al-Insan ayat pertama. Ini MOU-nya. Dan ini kewajiban Al-Insan. Ternyata kewajiban, saya bilang Al-Insan ya, bukan Anas ya. Al-Insan. Kewajiban Al-Insan itu sebenarnya nggak berat. Diwajibkan kepada insan itu untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ini bukan Anas ya, ini Al-Insan. Jadi Al-Ankabut, Al-Surat Luqman, Al-Aqaf, semuanya diperintahkan kepada Al-Insan supaya berbuat baik kepada orang tuanya, ibu bapaknya, terutama ibunya. Itu sebagai bagian dari rasa syukur. Nah, rasa syukur juga sebagai syariah, berbagi dari satu jadi tiga. Jadi untuk bersyukur ke orang tua sebenarnya, apa yang kita makan, itulah yang dimakan orang tua kita. Aku banyak kan, anaknya makan enak, orang tuanya enak. Ini soal besar. Jadi sebenarnya standar anak itu harus di bawah orang tua. Jadi sebenarnya kita harus bisa memastikan bahwa apa yang dimakan orang tua kita harus lebih baik daripada apa yang kita makan, minimal sama. Ya enggak, kalau ibunya enggak mau, pastinya dia jangan. Tapi istilahnya, berarti yang namanya anak, itu harus selalu memikirkan orang tuanya. Biasanya anak sekarang kalau anaknya udah kaya, lupa orang tuanya, bapak, ibu, yang penting aku tak makan dewe enak. Jadi kewajibannya insan itu enggak susah. Untuk membedakan kita dengan makhluk yang lainnya, fisik ini, suruh menghormati siapa yang melahirkan kita. Dan yang lainnya adalah maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanan. Ini belum tugasnya Anas ini masih tugasnya insan. Jadi kalau kita nggak ingat ini berarti ya enteng banget kok. Yang sebelumnya sebenarnya pasti masih ada. Oh, enggak apa-apa, iya. Yang masuk neraka itu insannya mas ya? Hah? Insannya di neraka nanti. Secara sunnah Tuhan ya, kita ini mau balik ke sana. Ya, insannya, bukan nasnya tadi. Hah? Loh, kalau insannya masuk ya nasnya masuk. Masuk. Kecuali kalau nasnya bisa kontrol insan ini. Kita sama dengan orang barat, kita sama dengan orang lainnya. Sama-sama fisik, sama-sama makan. Yang membedakan nas kita mau mendengar Quran, nasnya mereka enggak. Jadi ada di bagian diri kita ini yang namanya anas. Bukan roh itu ya? Lain, roh itu berbagai yang mengarahkan. Roh itu untuk kita hidup. Sebenarnya yang bisa berpikir itulah yang nas sebenarnya. Satu sebenarnya, satu cuma ya nggak bisa dibedakan sih. Ini insan, ini nasnya di mana enggak? Karena insan nas itu ya di dalam tubuh ini. Cuma dia yang mengerti agama itu nasnya itu. Operatornya. Apa chip? Karena insan sendiri itu enggak ngerti apa-apa. Dia kayak hewan aja, kita kayak hewan. Kita makan, kita ini, naluri, kita punya insting. Cuma kita perintah untuk hewani kita disuruh ingat sama orang tua aja. Makanya enggak banyak-banyak tugasnya. Hewan lainnya pun seganas-ganasnya nggak mungkin ya namanya induknya makan anaknya ya. Itu sebenarnya sudah senantur, sudah tugas yang gampang sih. Nah makanya karena kita sama-sama mereka dan makhluk yang sama ya walaupun sama-sama vertebrata istilahnya belakang bertulang belakang, tapi karena kita ini mulia, dia diingetin lah jangan lupa kepada yang lahirin kita. Dan suruh memperhatikan apa yang kita makan. Tidaklah manusia itu memperhatikan makanan. Masih. Jadi walaupun kita ini sama dengan hewani, tapi perbedaannya kita ini kita disuruh memperhatikan. Suruh apa memperhatikan apa yang kita makan. Jangan ngawur. Jadi ini yang harus diingat oleh al-insan. Hormati, syukur kepada orang tua, terus perhatiin apa yang dimakan. Lebih dalam lagi, memperhatikan dari apa dia diciptakan. Nah, ini dari penciptaan kita. Tapi ini langsung dari tafsir yang ada. Ada kita bingung, tanah liat, lumpur itu yang berbentuk. Tapi mungkin yang paling gampang dianu adalah saripati. Jadi unsur-unsur dari tanah ini, apapun yang tumbuh dari tanah, kita bisa makan. Dan kita sendiri juga memang diciptakan dari tanah. Jadi ya prosesnya tetap. Kita dari tanah, makan apa yang ditumbuhkan tanah, insannya hilang, kembali ke tanah. Nasnya, nanti yang harus bertanggung jawab. Yang terima siksaan, insannya. Nah, nanti yang dibangkitkan, insannya ini, tulang belulangnya ini dibangkitkan lagi. Dibentuk lagi oleh Allah. Ini nanti kita bahas tosolinkal fakor al-alakor. Ah ini kita masuk benar-benar ke senatuanya apa itu al-insan. Jadi kita ini memang diciptakan Allah untuk bersifat lemah. Yang kedua, kita ini hanya dekat dengan Allah kalau lagi banyak masalah. Itu sudah sunatullah. Terus kalau kita sudah dikasih enak, habis enaknya dikurangin dikit, putus asa. dan tidak berterima kasih. Jadi ini sudah ketentuan ya. Jadi kalau kita semacam itu ya wajar-wajar saja. Itu al-insan ya. Karena kan yang kita bahas memang al-insannya itu. Dan dia telah memberikan kepadamu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu meninggalkannya. Sehingga manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Jadi sebenarnya kita sudah dikasih Allah kelengkapan apapun, tapi kita masih tetap kadang-kadang merasa kurang. Itu juga sudah ketentuannya. Cuma bayar retribusi. 2,5% retribusi. Dan manusia itu mendoa untuk kejahatannya sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa. Jadi kalau kita berdoa kadang-kadang, kita ini enggak mikir. Ini al-insan, bukan antas. Iya. Jadi sebenarnya dengan kita membaca siapa al-insan itu, kita bisa tahu ya siapa diri kita ya. Nah ini enaknya kalau kita sudah dibantu teknologi, jadi kita tinggal masukkan al-insan ke dalam komputer, search, lalu semua yang di situ ayat ada mengandung kata al-insan keluar. Kita tinggal baca aja sebenarnya. Jadi Al-Quran yang menyediakan semua langsung keluar. Jadi hati-hati dari sini, kadang-kadang al-insan ini kalau udah minta, nggak dipikir panjang ya. Jadi kadang-kadang kita diajari untuk meminta keselamatan, tapi kita selalu minta kekayaan. Ini yang sebenarnya itu sendiri kadang-kadang tidak baik untuk diri kita sendiri ya. Ini sehingga diingetin lagi. Jadi kalau kita ditimpa bahaya, wah kita baru dekat dengan Allah itu luar biasa ya. Tapi begitu bahaya itu sudah dihilangkan, kita lupa untuk terima kasih. Ya maksimum ya restribusi 2,5%. Ya masih air. Nah ini juga, kalau udah diberi kesenangan, mesti sombong. Tapi begitu kurangi dikit, putus asa lagi. Jadi inilah kita. Jadi kita nggak usah ngomong, wah aku nggak koyok ngomong, sombong. Ini memang asli kita semacam ini. Allah membuka aib, apa diri kita, agar kita tahu. Ini juga yang disebabkan dari, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan, siapa kita ini sesungguhnya. Kalau kesah, lemah, putus asa, kalau udah dapat enak, sorry nggak kenal. Dan banyak, ya kalau ayatnya cuma 1-2. 1-2-3. Ini ada 3 halaman. Nah ini juga. Kita mintanya diberi Allah kepercayaan. Tapi si Allah sudah bilang, kalau kita disuruh memegang perbendaharaan rahmat Allah, pasti kita tahan untuk diri kita sendiri. Karena apa? Memang kita ini dasarnya kikir. Apa bedanya dengan hewan lain ya? Hewan lain kan sudah punya makanan. Tidak perlu direbut. Tidak bisa direbut. Hirto. Hof. Cermin dari kita. Siapa? Monyet. Kalau sudah punya makanan lagi banyak berebut. Semua dimasukkan mulut. Disimpan di sini. Agar dia dapat banyak dulu. Nanti setelah rebutan selesai. Habis tidak ada yang direbutkan. Baru pergi-pergi. Baru dia dimakan sedikit-sedikit. Itu al-insan. Dan semua itu suruh membuang jauh pada Anas yang ditugaskan untuk membuang jauh sifat-sifat jelek dari al-insan ini. Jadi ya, ya ini asli kita. Jadi sangat mencari nikmat. Dan kita ini paling senang berantah. Sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia di dalam Al-Quran ini banyak perumpamaan, amsal. Amsal itu sesuatu yang jelas ditujukan untuk nilai-nilai. Jadi untuk membuat sesuatu jelas itu sudah dibuat perumpamaan. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak perumpamaan, tapi karena kita sering bantah, kita sering banggil, akhirnya inti dari ayat perumpamaan di dalam Al-Quran kita sendiri akhirnya nggak dapat. Jangankan kita ngomong Al-Quran, zamannya Rasulullah sendiri, Rasulullah ngomong apa? Orang-orang di sekitar Rasul itu lebih banyak yang bantah. Pada waktu Rasulullah memberi rukhsah keringanan, di antara sahabat pun banyak yang enggak melakukan keringanan tersebut. Dengan alasan mereka takut kepada Allah. Padahal lebih takut mana Rasulullah dengan orang-orang tersebut. Nah, itu pun sudah bantahan pelan-pelan ya. Lailatul Qadar. Harusnya sudah mau diberitakan oleh Rasulullah. Tapi karena orang-orang sudah berbantah-bantahan, akhirnya perintah itu dicabut lagi oleh Allah. Nah, jadi dikeluarkan. Jadi kita berkata, nah ini tergesa-gesa. Kita, jadi ini harus kita hafalkan sehingga kita tahu bahwa musuh kita itu diri kita sendiri. Agar kita tahu ya, kita ini siapa sehingga kita ngadepinya enak. Nah, sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Udah, bisa-bisa kita. Ini. Mau apa? Ayo, mau sombong apa lagi? Ini. Iya. Asli ini. Nah, aku sih ngomong di mungkin ngomong aja. Lihat termasuk saya. Banyak pembantah lo. Tergesa-gesa. Bisa jadi buku sajid itu, Pak. Mengingkari nikmat. Manusia. Jadi buku ya. Penulis itu dalam waktu setengah menit Anda akan tahu sifat-sifat Anda lah. Ini ulama komplain. Kamu di sini ya, bukan kita kan Al-Quran kan yang bilang lah, Al-Quran kan ngomong untuk pelajaran itu kan selama ini tidak dilentrengkan. Saiki sing jlentrehno padha karo Quran. Saiki sing terangno kiai utawa ulama sing terkenal. Ya manusia, ya harusnya dia, ya kita introspeksi. Ya jujur berarti. Ya, ya itu manusia tadi kan. Menghindari. Ini lagi. Putus asa lagi. Wah. Jika diberi nikmat, berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi bila ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Gak perlu malu. Gak perlu malu. Sama. Jadi kita dapat modal sama. Nanggungnya beda ya. Tergantung siapa yang pinter modal itu akan menjadi lebih baik ya. Modalnya sama. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Diulangi lagi kan, nggak cuma satu ayat. Jadi kalau kita lihat ada orang pelit, jauh heran, itu memang memang mencerminkan sama kita. Ada orang pelit. Terus nek dikandani buangkel, nunggu 10 kali. Iya enggak usah heran juga. Jadi hilang waktu. Jadi yang anu saya ingatkan sama dulu. Kalau yang kedua kan. Nah, ini. Kepung tenggorokan. Nah, akhirnya kalau kita mempunyai teman, kita mempunyai pasangan, ya akhirnya kita bisa berkaca kan. Pasangan kita itu siapa dan kita ini siapa, sama-sama. Uang dikandani kok banggel, sama yang kasih tahu pun yang banggelan, modalnya sama. Kalau minumnya sudah dihabisin, supaya berkahnya untuk Pak Nafil. Pak Sebul. Mas, kembali dari awal tadi, Mas. Dari awal-awal, surat-surat yang awal. Bukan. Maju-maju lagi. Nah, ini insan sebagai apa nih? Kalau yang tadi kan sifat-sifat. Kewajiban. Ini apa? Kewajiban atau apa? Ini kewajibannya al-insan ini. Oh, ini kewajiban? Iya, kewajibannya al-insan. Terus yang... Lihat, terus secara budaya ya. Budaya Cina, Indonesia, Barat, rata-rata orang yang dihormati, orang yang menghormati orang tuanya. Agama apapun dia, rata-rata orang yang sukses itu rata-rata juga anak-anak yang dengan orang tuanya. Jadi kalau kita masih ngomong al-insan, ini nggak usah ngomong tim, universal. Kalau kita nggak menghormatin orang tua kita, itu kita jauh lebih parah daripada hewan lainnya ya. Terus kedua, saya sebelumnya tadi terus lagi masuk. Nah, ini masih orang tua nih, kewajiban. Kewajiban. Kewajiban ini. Ini penciptaan. Penciptaan. Apa-apa di ayat Al-Quran yang ngomong masalah penciptaan. Enak ya sebenarnya Al-Quran ya. Sebenarnya kita nggak usah, nah cuma kita paling sadari sekarang bahwa karena Al-Quran itu adalah buku teknologi tinggi. Kalau kita mau dapat teknologinya Al-Quran, ya perlakukannya Al-Quran itu dengan teknologi yang tinggi juga. Lah kadang-kadang kita ini juga keterlaluan, tapi nggak apa-apa. Memang ya, kita kan kikir. Untuk memodali beragama kita ini biasanya yang free saja. Bukan, jangan salah paham ya. Kalau untuk kita sendiri memang harus di, bukan untuk diri kita sendiri ya. Untuk dinul Islam, untuk ke, jadi Pak Munir misalnya ke dirinya Pak Munir, Mas Alam ke dirinya Mas Alam. Kita harus benar-benar menyediakan modal yang cukup untuk pembelajaran Al-Quran untuk diri kita. Ya minim teknologi. Kita punya smartphone, punya handphone. Bagi yang mampu, handphone itu pertama kali, ya install Al-Quran dulu, jangan install lainnya. Sehingga, kalau kita ada apa-apa, kita, apa yang diberikan Allah sebagai rasa syukur, kita udah niatkan dulu. Baru efek sampingnya, buat nelfon teman, buat bisnis. walaupun kenyataannya telepon teman dan bisnis lebih banyak daripada untuk buka Al-Quran. Tapi nggak apa-apa kan pertama kali niat dulu. Nah ini kan, lama enggak memang sahabat kita mengajak ini ya. Bahkan manusia itu enggak membuat maksiat terus menerus ya. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, ya enggak ya, usah heran, ya itu memang insan. Tapi tetap kan aja, walaupun dia maksiat, dia enggak ngelawan sama orang tuanya kan. Itu sudah senang tuh. Tapi secara din dihancur-hancuran ya. Jadi ya udah. Jadi nggak usah malu, nggak usah apa, kita tahu. Makanya pada waktu Rasulullah pulang dari perang Badar ya, Rasulullah ngingetin, itu bukan perang yang besar, itu yang perang yang kecil. Justru perang yang lebih besar adalah perang musuh. Iya, insan ini bisa nggak kita ngalahkan? Kalau kita ngalahkan orang lain, enak. Kita cari kelemahannya apa, oh dia nggak pinter ngomong. Kita bisa pinter ngomong. Wah, diajak ngomong aja. Sampai dia kalah. Dia nggak punya uang, kita punya uang. Diancam aja pakai uangnya. Dia kalah. Dia kecil, kita besar. Datangi aja. Kamu nggak nurut. Dia kalah. Tapi bisa nggak ngalahkan diri sendiri? I think you mean, you know, eh, pelit. Apa, sah? Wah, oke. Bina bahasa manusia, anak asangan. Nah, ini. Jika manusia itu telah diberi nikmat, maka dia berkata, wah Tuhanku telah memuliakan aku. Begitu nikmat dicabut, wah Tuhanku menghinakanku. Jadi tetap karpe diri. Dan kita memang diciptakan dalam kondisi susah payah. Jadi benar-benar musuh terberat kita itu ya memang diri kita sendiri. Payah udah memang. Nah ini, atin kan? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini memang sunatullah sudah. Diciptakan buahnya, cuma nanti untuk dikembalikan. Buat apa? Buat bahan bakar. Kayu bakarnya. Bahan bakar manusia kan? Jin, manusia, dan batu. Batu kita sekarang ada uranium untuk trigger kan. Tapi yang paling banyak menghasilkan energi kan manusia. Untuk menambah suhu kan jin dari api. Dipanaskan lagi, lebih panas lagi. Jadi panas yang bisa membakar panas ya. Ya jin kan udah panas. Tapi ternyata kalau dia dipanaskan lebih panas lagi ya dia tersiksa juga. Nggak mungkin bisa bertahan. Kami sama, kita sama ke tempat terendahnya. Asfala safilin, dari tempat yang diciptakan baik nanti hanya untuk sesuatu bahan bakar. Jadi kita harus siap. Ilaladina amanu wa amilu syari ajrun ghairun mamnun, pahala yang tidak putus-putus ya. Wah ini lagi, ketahuilah sesungguhnya manusia itu, manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Jadi kalau ada orang merasa cukup, orang kaya, terus seenaknya sendiri, nggak usah heran. Kita pun kalau ikut kaya juga seperti itu. Jadi ini masih, kita masih ngomong al-insan ya, belum ngomong tim, belum ngomong anas ya. Jadi kita bisa membaca diri kita sendiri. Kalau kita ini dikasih cukup oleh Allah, udah pasti melampaui batas. Ini. Terus kita juga pasti sangat ingkar, nggak mau ngakui. Sama, kita membaca anas ini setengahnya malu-malu. Kita membaca al-insan ini, kita jadi malu-malu diri kita sendiri. Pura-pura nggak rumah-rumah aja. Kasih. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi udah, memang udah sunatullah seperti itu sudah. Jadi kalau kita kosongan, tanpa menghidupkan anas kita, tanpa mengarahkan diri kita, kita sudah pasti tahu kemana kita, sudah pasti. Sudah. Kita pasti rugi, kita pasti nanti dibakar, jadi nggak usah mimpi yang muluk-muluk. Kita sudah tahu tujuan kita. Kalau kita hanya bermodalkan kosongan, tanpa bimbing al-insan kita ini ke jalannya Allah, kita sudah tahu. Jadi udah sangat jelas, dan ini nggak ngomong 1-2 ayat ya, apalagi ayat kita bilang ini subhat atau meragukan, nggak, ini udah clear, nggak usah ditafsirkan terlalu tinggi, karena memang ayat ini berbicara untuk insan, jadi ayat ini memang nggak perlu ditafsirkan terlalu dalam ya, karena jadi banyak sekali ini mulai ayat yang awal sehingga sampai surat yang terakhir. Jadi ya inilah kita kadang-kadang ngeri siapa diri kita ini. Nah disinilah akhirnya kita bisa masuk secara tenang, secara legowo untuk nas kita, disitulah kita berharap kepada apa yang telah Allah memberikan tugas ke kita. Ya ayuhan nas. Setelah ya ayuhan nas, baru ya ayuhaladina amanu. Urut. Al-insan tidak pernah dipanggil. Karena al-insan memang kondisinya semacam ini. Bisa bedakan al-insan al-manas. Jadi kita ini satu sisi sebagai makhluk, hewan lah sudah. Tadi di dalam kita punya tugas sebagai khalifah. Itulah ketentuan kita yang kedua. Itulah nas. Nas sendiri dari nun dan sin. Nun ketentuan, sin pelaksanaan, implementasi atau denyutan atau getaran. Itulah yang harus kita laksanakan. Jadi kita ini di dalam insan kita punya anas. Anas itulah yang punya tugas apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau anas kita melakukan tugas apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka insan kita juga akan selamat. Tapi kalau nas kita bleset, tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, maka insan kita juga enggak bakalan selamat. Lah kita bisa hidup, lah baru itulah ruh. Kenapa kita kok bisa beraktivitas? Jadi beda ya. Sehingga mungkin kalau ini hanya dicocok-cocokkan, mungkin bahasa sekarang orang mendengar bisikan hatinya. Kan kita kadang-kadang dengarkan hati nurani yang selalu ngomong baik. Nah, itu sebenarnya. Lah, nah juga punya keinginan. Disitulah kita nggak boleh ada keinginan lain kecuali Allah. Karena Allah itu maha cemburu. Kalau di situ ada gambar lain, Allah pergi. Itu nas yang dituntut. Kalau al-insan, hatinya ya lever ini sudah. Karena memang manusia sendiri nggak punya belas kasihan. Insan sendiri nggak punya belas kasihan. Nggak punya apa-apa. Dia kikir, dia buat, dia ini, udah. Nah, yang mengendalikan ini yang nas kita. Jadi bagus enggaknya insan ini tergantung anasnya. Lah, anas yang sudah mau belajar oleh Allah dipanggil lagi panggilannya lain. Ya ayyuhalladzina amanu. Naik lagi. Lah, orang iman, mukmin itu tempat ujian. Agar enggak diuji, dinaikkan Allah lagi, jadilah muklisin. Muklisin, jebakan. Kalau terlalu lama di situ. Adat uwis, sholat uwis, haji uwis, zakat uwis. Apa mana? Mari. Itu jebakan. Sehingga dia dipanggil lagi oleh Allah sebagai mutakin agar lepas dari muklisin ini tadi. Enggak ada muklisin ya, muklisin yang ada di Quran. Mutakun ada, mutakin ada, muklisin ada, muklisun tidak ada. Jadi tidak ada orang yang benar-benar ikhlas. Jadi dia ikhlas karena ketentuan, tapi yang benar-benar ikhlas enggak ada. Makanya di Al-Quran enggak ada kata muklisun. Gimana mau ikhlas sih? Orang kita melakukan tugas juga karena pengen pahala ya. Jadi pasti ada imbal balik ya. Makanya enggak ada. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena ketentuan, ya. Lah dari mutakin, Quran akhirnya terbuka, la raiba. Enggak ada yang tertutup sama sekali. Tapi untuk level mutakin. Setelah mutakin, ternyata lebih tinggi lagi, itaqullah. Itaqullah. Jadi diri yang selalu bercermin kepada Allah. Kira-kira Allah ini senangnya apa ya? Terus gitu terus dia. Kalau aku mau sekolah, bolos apa enggak ya? Kira-kira Allah senang enggak kalau aku bolos ya? Allah enggak senang, aku jangan bolos. Kira-kira kalau aku gini, Allah senang enggak ya? Kok lu gak seneng? Jangan. Kalau aku nabung, apa aku buat ini untuk beli buku ya? Kan sama-sama baik ya? Allah seneng yang mana ya? Dicari lagi. Oh, mungkin Allah sekarang seneng kalau aku beli buku. Tahu-tahu minggu depan, oh sekarang mungkin Allah seneng kalau uangku sekarang tak tabung. Oh, Allah seneng mungkin sekarang uangku harus tak taruh di untuk sedekah. Karena dia terus mikirin bagaimana Allah senang, akhirnya satu, Allah akan selalu berusaha untuk menyenangkan kita. Karena Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Sekali kita menyenangkan Allah, Allah 10 kali menyenangkan kita. Kalau kita selalu berpikir untuk menyenangkan Allah, maka Allah akan selalu menyenangkan kita. Sebenarnya simpel, kita nggak perlu merubah pola hidup sehari-hari, kita nggak perlu merubah apapun dalam kehidupan kita. Kita cuma disuruh berpikir sebelum bertindak sesuatu untuk bertanya apakah Allah senang atau enggak. Cuma itu aja. Dengan kita sudah mendelandasi apapun yang kita lakukan, Allah senang enggak ya? Udah habis itu urusannya Allah. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu yang menurut kita Allah senang, ternyata Allah enggak senang, karena kita niatnya itu untuk menyenangkan Allah, di tengah jalan nanti Allah pasti membetulkan. Ini yang kadang-kadang kita kalau berpikir. Misalkan kita berbuat, oh Allah senangnya gini. Padahal secara gak sadar Allah mungkin gak suka dengan apa yang kita lakukan. Pada saat kita melangkah, garis takdir yang dirubah oleh Allah, sehingga kita melangkah ke tempat sesuatu yang menyenangkan Allah. Itu hanya melandasi innamal biniyat ya. Semua apa dilandasi dari niat ya. Tanpa harus merubah aktivitas sehari-hari. Jadi simpel banget sebenarnya untuk menjadi melakukan isinya Al-Qur'an, apa kita enggak perlu apa merestor apa yang ada ya. Modal yang diri Allah kita sama semua, kita tinggal mempergunakan bagaimana ketentuan Allah dan kita gunakan ilmu sehingga kita bisa melipat gandakan keuntungan dari apa-apa peluang-peluang yang diberikan Allah melalui SOP ya, Al-Qur'an dan hadis ya. Saya balik tanya lagi, ada yang bingung nggak sampai saat ini? Karena kalau kita sudah ngah, baru kita bisa berangkat ke anas. Jadi dengan mengetahui siapa diri kita, ini, jadi kita nggak perlu malu. Justru kita tahu, akhirnya kita bisa berpikir bagaimana untuk mengalahkan diri kita sendiri ya. Jadi nggak perlu malu, nggak perlu mengingkari. Tapi memang kita memang di sifat dasar kita adalah ingkar. Tapi kadang-kadang kita nggak ngakui kalau kita semacam ini. Kita memang udah jinak. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka, insan. Jadi banyak jalan menuju neraka. So simple. Jadi kalau ada orang memandang baik apa yang dia lakukan, entah salah entah benar, memang juga wajar-wajar saja. Nah, ini sudah zolim, ingkar lagi ya. Sangat terkesan-kesan. Jadi juga ayat ini nggak tahu itu hadis atau apa ya. Kalau kita ingin mengenal Allah maka pelajarilah ciptaannya. Dan kita juga dari ciptaan Allah sehingga dengan kita mempelajari siapa kita, dengan kita mempelajari siapa diri kita, maka kita akan tergugah. Dan dengan tergugahnya kita, disitulah mungkin insya Allah hidayah untuk kita bisa mengenal Allah untuk lebih dalam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.